Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, alhamdulillah. Pada malam ini kita bisa melanjutkan rutinitas kita melaksanakan pengajian agama. Tapi karena bulan ini adalah bulan yang spesial, yaitu bulan salawat, bolehlah kita malam ini akan membahas tentang keutamaan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ayat Al-Qur'an yang selalu dibaca oleh para khatib Jumat dan yang selalu dijadikan sebuah referensi atau dalil dari kesunahan melaksanakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Ta'ala berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Di mana ayat tersebut itu turunnya bulan ini, bulan Sya'ban. Oleh karenanya para ulama mempunyai inisiatif untuk menjadikan bulan Sya'ban ini bulan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan turunnya ayat tersebut. Oleh karena itu, maka biar kita itu lebih antusias untuk membaca salawat Nabi, apa keutamaan baca salawat Nabi, nah, kita akan bahas pada malam ini tentang membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita harus tahu bahwasanya salawat itu kenapa disyariatkan untuk umat ini. Kenapa salawat itu disyariatkan atau disunnahkan? Sehingga kalau kita membacanya, kita membacakan anugerah pahala yang sangat banyak. Kenapa? Apa sebabnya? Kok bukan yang lain-lainnya itu? Di dalam umat-umat yang lainnya enggak ada salawat kepada Nabi mereka seperti salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya tidak ada lain kecuali karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang diutus oleh Allah Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin. Dan di antara sebab-sebab rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya dan kepada seluruh makhluk adalah disyariatkanlah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan herannya lagi, dan sebagai bukti bahwasanya salawat itu memang pada awalnya sudah didasarkan untuk menjadi sebuah rahmat bagi umat Nabi, sehingga walaupun dibacanya dalam keadaan riya pun tetap diterima. Artinya apa? Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan sebuah rahmat, sebab kita mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga walaupun dibaca oleh siapapun juga, yang dalam keadaan berhadas atau tidak berhadas, orang yang tidak baik maupun yang baik, orang yang tercegah pada dirinya turunnya rahmat atau yang tidak tercegah bahkan, itu salawat itu diterima dari orang itu. Bahkan kalau semua kita membaca riya, membacanya dengan riya, kita membaca salawat depannya orang biar tahu kita itu baca salawat misalnya, kalau sholat yang dilaksanakan dengan cara semacam itu tidak akan diterima sholat kita. Kalau puasa kita laksanakan dengan cara semacam itu tidak akan diterima puasa kita. Tapi kalau salawat, walaupun kita sengaja, kita mau baca dan kita mau umumkan kepada semua orang bahwasanya saya sudah membaca salawat, tetap Allah Ta'ala akan menerimanya. Karena apa? Salawat itu memang fungsinya rahmatan lil alamin. Itulah hebatnya salawat. Oleh karenanya, ada seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ya Rasulullah, berapa waktu daripada waktu-waktuku ini yang aku sediakan untuk membaca salawat kepada engkau? Apa katanya Nabi? Sesukamu. Cukupkah sepertiga? Kalau engkau lebihkan, lebih baik. Bagaimana kalau sebarat Rasulullah? Lebih baik. Bagaimana kalau seluruh waktuku untuk membaca salawat kepadamu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Kalau begitu, semua dosamu diampunkan, semua hajatmu dikabulkan, semua urusanmu langsung diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah salawat. Jadi kadang-kadang kita ini sekarang terlalu sulit untuk mencari sebuah solusi dari segala macam kesulitan-kesulitan kita. Padahal Allah Ta'ala sudah memberikan ini loh. Ini bacaan ini walaupun kita itu banyak. Kadang-kadang gini, sholat kita gak diterima. Kenapa? Ada sesuatu yang mencegah. Kita berziarah kepada wali, gak diterima ziarahnya. Ada sesuatu yang mencegah. Kita seseorang yang durhaka kepada orang tua, kita sholat dan sebagainya, semua gak diterima. Tapi kalau sholat tetap diterima. Itu hebatnya salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sholat melancarkan rezeki. Berbagai macam ibadah itu disebutkan melancarkan rezeki, baca surat Waqiah melancarkan rezeki. Tapi kalau ada pada dirinya sifat-sifat yang dapat mencegah kita dapat rezeki dari Allah Ta'ala, kita enggak dapat apa-apa. Tapi kalau salawat, apapun yang ada pada diri kita itu tidak akan bisa menahannya untuk salawat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karenanya sebuah solusi yang nomor satu itu salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak kita muskilah, banyak kita kesulitan, banyak kita problem, kesulitan di dalam harta, kesulitan dalam pekerjaan, kesulitan dengan orang lain dan sebagainya, maka solusinya salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah hebatnya salawat. Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga, dengan salawat itu banyak dosa-dosa kita itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan fungsi daripada salawat itu adalah sebagai penyeimbang. Jadi walaupun dosanya banyak, karena ada salawatnya, bisa jadi berkat salawat ini dosa itu tidak dihiraukan. Mungkin kita katakan, ah enak betul, kok bisa semacam itu. Kita gak bisa ukur yang semacam ini dengan ukuran kita. Kalau kita ukur dengan ukuran kita, perhitungan kita, maka pasti kita katakan enak betul. Ini orang suka main riba tapi juga baca salawat. Ini orang suka berzina tapi suka baca salawat. Ini ukurannya bukan di kita. Ukurannya itu di sisi Allah SWT. Jangankan dia gak baca salawat sekalipun. Seumpama ada seorang gak baca salawat sekalipun, dosanya menumpuk banyak betul. Tapi kalau Allah mau menghendaki untuk mengampuni gimana? Ada yang bisa mencegah? Ada yang berhak menyanggah? Tidak, orang Allah Ta'ala melakukan segala hal itu di dalam kepemilikannya, dalam kekuasaannya. Oleh karena Allah Ta'ala mengatakan, kalau seumpama semua orang aku masukkan ke dalam surga, aku tidak zalim. Atau semua orang aku masukkan ke dalam neraka, aku tidak zalim. Kenapa? Memang Allah Ta'ala berkuasa. Allah melaksanakan segala hal itu dalam kepemilikannya. Sama seperti saya punya handphone. Handphone saya mau kasih orang, mau saya jual, mau saya sewakan. Apa saja yang saya lakukan terhadap handphone saya, ya terserah saya, enggak ada yang bisa menyanggah. Karena itu adalah milik saya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, berapa banyak orang yang berdosa-dosa besar tapi karena seimbang dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, akhirnya orang ini bertobat. Akhirnya orang ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak di antaranya? Tapi jangan ditiru karena ini akan sifatnya itu spekulasi gitu. Iya, kalau untung, kalau buntung. Nah, maksudnya kan seperti itu. Jadi jangan sampai kita katakan, ah, biarkan yang namanya maksiat tetap lancar, salawat juga lancar. Iya, kalau kebetulan bernasib semacam orang ini, tapi kalau tidak, nah itu masalahnya gitu. Jadi kita harus jangan berspekulasi dalam urusan akhirat. Karena fatal akibatnya, di akhirat itu tidak ada rumah kecuali surga atau neraka. Kalau luput dari surga ya pasti neraka, luput dari neraka ya pasti surga, enggak ada jalan lain, enggak ada tempat lainnya. Tapi kalau kita berspekulasi dalam urusan bisnis di dunia, ya paling-paling kita masuk penjara. Itu saja, maksimalnya seperti itu. Lebih dari itu tidak. Tapi kalau di akhirat, tidak ada tempat kecuali surga atau neraka. Oleh karena itu, cerita-cerita yang akan saya ceritakan ini jangan sampai dijadikan sebuah pegangan untuk kita memperlancar maksiat sekaligus memperlancar salawat sebagai keseimbangan. Jangan. Iya, kalau kita bernasib untung, tapi kalau tidak gimana? Nah, oleh karenanya ini cuma sekedar untuk motivasi kita. Kalau ini orang yang punya maksiat banyak bisa mendapatkan syafaat Nabi, apalagi kita yang menghindari dosa-dosa yang besar itu. Itulah maksudnya. Sehingga diceritakan ini para hadirin, ada seorang ayah, dia berangkat dengan anaknya ingin melaksanakan haji menuju Baitullah Al-Haram. Sesampainya di tengah jalan, orang tuanya meninggal dunia, ayahnya. Dia hanya berdua saja. Masalahnya ketika ayahnya meninggal dunia itu, wajahnya itu berubah menjadi hitam dan menakutkan. Dia tidak mampu untuk melaksanakan penguburan semuanya itu sendirian, itu tidak mampu. Harus minta tolong kepada orang lain. Sementara dia minta tolong kepada orang lain dalam keadaan wajah ayahnya semacam itu, dia itu malu kepada mereka. Sehingga dia bingung, mau pergi ke desa, tidak, pergi ke desa, tidak. Akhirnya ketiduran dia. Begitu ketiduran, subhanallah, dia bermimpi Nabi Muhammad SAW. Coba lihat bagaimana sifatnya, rahmatnya Nabi. Dalam keadaan hidup Nabi rahmat, setelah meninggalnya pun tetap Nabi rahmat kepada umatnya. Sampai-sampai beliau itu dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan, setiap hari Senin dan hari Kamis, sebelum amal-amal kalian wahai umatku dibawa menuju kepada Allah Ta'ala, disodorkan dahulu kepada siapa? Kepadaku. Kalau aku lihat amal-amal kalian itu baik, aku bersyukur kepada Allah Ta'ala, aku berseri karenanya. Tapi kalau aku lihat amal-amal kalian itu tidak baik, maka aku mintakan ampun kepada Allah SWT. Itu tetap sampai setelah mati pun tetap. Kok bisa-bisanya mereka-mereka itu sebagian golongan mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sudah meninggal, gak bisa berbuat apapun. Memintakan ampun untuk kita. Kalau ada amalnya yang sampai kepada dirinya, amal umatnya tidak baik, dimintakan ampun untuk oleh Rasulullah SAW sebagai tanda rahmatnya Nabi untuk kita sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kemudian Nabi Muhammad datang dalam berpakaian berjubah hijau, berimamah hijau, wajah sangat bersinar. Kemudian dibuka itu kain yang menutup wajah ayahnya yang hitam. Kemudian disentuhnya, dipegang begitu. Subhanallah, begitu dipegang tangan Nabi kembali seperti asal, bahkan bersinar juga wajahnya itu. Sehingga dia kaget melihat ayahnya kok bisa berubah begitu. Senang gembira, dia ingin berterima kasih kepada pemuda tersebut. Ditanyakan oleh anaknya, "Gal, antum ini siapa?" "Gal, aku adalah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Bagaimana, apa yang terjadi kok ayah, kepada ayahku kok seperti ini, tadinya seperti itu kemudian sekarang sudah berubah menjadi yang lebih baik?" Apa jawaban Nabi Muhammad? "Ayahmu ini adalah seorang rentenir. Hati-hati makanya Pak, ini sekarang lagi Masya Allah marak-maraknya ini. Banyak orang sekarang ini tidak paham, disangkanya kehidupan ini cuma sebatas 60-70 tahun sudah selesai, gak ada tanggung jawab." Ada tanggung jawab Pak. Silahkan, percaya tidak percaya silahkan. Tapi lihat bagaimana Allah Ta'ala menggambarkan kepada para ulama, para da'i itu, tugas mereka itu adalah وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغْ. Kami tidak punya tugas apa-apa kecuali menyampaikan. Terserah mau laksanakan iya, enggak dilaksanakan iya. Tapi itulah yang akan terjadi. Sekarang ini Masya Allah, di mana-mana iklannya itu terpampang di tembok-tembok, bahkan di pohon-pohon yang enggak bersalah pun dicap tempel sana juga. Butuh dana dengan jaminan PBKB. Di mana-mana itu. Kalau ada pengumuman-pengumuman semacam itu Pak di rumah kita, cabut. Itu bawa, bukan bawa berkah, bawa apes gitu. Karena itu adalah suatu yang menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan segala macam transaksi riba itu jika kalian itu beriman. Tapi jika kalian tidak melakukannya, maka siap-siaplah kalian membuka front peperangan melawan Allah dan Rasulnya. Siapa yang bisa merangi Allah dan Rasulnya? Berapa yang kita dapatkan? 10%? 1 juta kembali 1 juta 100 ribu. Hanya 100 ribu kita dapatkan per bulannya. Kemudian kita akan mendapatkan murkanya Allah. Apa gunanya? Nah ini lihat. Karena ribanya akhirnya oleh Allah Ta'ala dirobah wajahnya itu menjadi hitam. Tapi berkat salawatnya, katanya Nabi Muhammad, ini ayahmu ini, dia sebelum tidur selalu membaca salawat kepadaku sebanyak 100 kali. Karena itulah aku memberi syafaat kepadanya. Nah, tapi jangan berspekulasi. Rentenir lancar, salawat juga lancar. Nah itu hati-hati Pak. Hati-hati. Iya, kalau yang beruntung sama ini kan beruntung ini. Suatu keberuntungan bagi dia. Tapi yang tidak beruntung gimana? Kita enggak tahu, mungkin ada amalan-amalan yang lainnya yang tidak menunjang sehingga dia tidak mendapatkan syafaat Nabi. Bayangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ulama, bahwasanya orang punya hutang saja itu bisa mencegah syafaatnya Nabi. Orang punya hutang saja bisa mencegah syafaatnya Nabi. Apalagi sampai ada dosa-dosa yang lainnya yang lebih besar yang bisa menyakiti hati orang atau menzalimi orang lain yang mungkin bisa tidak menunjang untuk dia itu mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dalam urusan ini jangan berspekulasi. Kemudian salawat Nabi yang keempat akan memperbanyak pahala kita, akan mempererat hubungan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau dibaca terus salawat itu, Nabi itu kan pernah bersabda dalam hadisnya, ana khairu mujazin, aku ini adalah sebaik-baik orang yang membalas jasa orang lain. Artinya salawat itu kan mendoakan, kita minta kepada Allah Ta'ala kemuliaan untuk Nabi, tapi sekaligus kita minta kebaikannya itu untuk kita. Karena berkat doanya Nabi, berkat mendoakan Nabi, akhirnya Allah Ta'ala menurunkan rahmat kepada kita. Gitu. Itu arti salawat itu. Kita baca salawat, jadi jangan sampai kita itu menyangka bahwasanya salawat yang kita baca itu menguntungkan Nabi. Nabi tidak butuh kepada kita. Nabi tidak memerlukan pada salawat kita, tapi kita membutuhkan kepada Nabi melalui salawat. Kita memerlukan pada Allah melalui salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca itu, Pak, Nabi SAW tadi kan bersabda dalam hadisnya, aku sebaik-baik orang yang balas jasa. Artinya apa? Kalau kita baca salawat kepada Nabi, kata Nabi Muhammad SAW, Allah menciptakan dua malaikat yang ada di dalam makamku. Muwakkalani. Malakani muwakkalani. Dua malaikat yang diwakili atau diberikan ke tugas oleh Allah Ta'ala itu menyampaikan salawat umatku kepadanya. Sehingga kalau kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, disampaikan sekarang sampai kepada Nabi. Segaf bin Hasan Baharun mengucapkan salawat kepadamu wahai Nabi. Nabi menjawab waalaikumsalam. Begitu indahnya kan, luar biasa. Dijawab oleh Nabi. Dan pasti dijawab oleh Nabi. Kenapa? Salawat pasti diterima oleh Allah SWT. Cuma kadar keimanan itu, kadar keeratan hubungan itu tergantung pada masing-masing. Oleh karenanya, kenapa orang baca salawat sedikit saja mimpi Nabi? Ada orang baca salawat ribuan kali enggak mimpi Nabi juga. Gitu. Semua itu tergantung kepada kesiapan. Lihat bagaimana seorang wanita pendidik yang luar biasa solihahnya. Orang wanita dahulu itu seperti itu, mempersiapkan anaknya menjadi investasi akhirat bagi kedua orang tuanya. Beda orang tua sekarang ini. Sampai-sampai tidak ingat bagaimana dia mau tidur, baca doa atau tidak, dia tidak peduli. Bangun tidur, baca doa atau tidak, dia tidak peduli. Baca Qur'annya bagaimana, sudah bisa atau belum, enggak peduli. Kalau di Kalimantan Selatan, Pak, saya baru seminggu di sana, itu luar biasa. Mereka itu perhatian betul kepada Al-Qur'an, itu perhatian. Anak-anak itu diperintahkan mengaji. Sampai-sampai saya melihat itu umur 6 tahun, 7 tahun, itu sudah hafal 30 juz, sekarang sudah mulai lagi, sudah 12 juz. Saya jadi teringat anak saya sendiri enggak seperti itu gitu. Sehingga tergugah hati saya itu untuk mengatakan setiap habis salat subuh harus anak saya baca Al-Qur'an gitu. Jangan sampai kalah kita kepada mereka-mereka ini. Oleh karenanya kita lihat Masya Allah yang di Kalimantan Selatan itu kesejahteraan, keamanan lebih daripada di Jawa sini. Karena kita tidak peduli, kita enggak mau mempererat hubungan kita dengan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Salawat tidak, baca Quran tidak, maulitan kadang-kadang, hadir pengajian juga kadang-kadang. Nah itulah yang terjadi pada kita. Padahal semuanya kita membutuhkan pada Allah. Kadang-kadang kita itu terbalik, pikiran kita terbalik. Kita ingin bahagia, kita ingin punya masalah-masalah semuanya, ingin supaya dapat solusi masing-masing semuanya. Cari solusinya di mana? Mau cari di mana solusinya? Solusinya di tangan Allah SWT. Inna gulubal imad baina usbu'aini min asabir rahman. Yang namanya hati manusia semuanya itu di antara dua jari jemari Allah SWT. Terserah Allah. Kenapa kita minta tolong kepada orang lain? Minta tolong kepada orang lain gak bisa apa-apa dia. Tapi yang bisa hanyalah Allah SWT. Kenapa kita tidak mempererat hubungan? Makanya lihat bagaimana para habaib, para alim ulama, para solihin itu. Mereka itu gak ada pekerjaannya. Tapi Masya Allah terus lancar, rezekinya lancar, urusannya lancar dan sebagainya. Kenapa? Hubungannya kuat. Dia memiliki dunia, dia menciptakan dunia. Allah Ta'ala yang menciptakan kesulitan, Allah Ta'ala juga yang menciptakan solusinya. Kenapa kita itu tidak kembali kepadanya? La malja wa la manja illa ilaik. Tidak ada tempat kembali. Mau kembali ke mana kita? Mau minta kepada siapa? kepada manusia yang mereka juga butuh kepada Allah SWT. Satu-satunya cara adalah kita kembali kepada Allah dengan mempererat hubungan kepada Allah SWT. Nah ini, jadi semua tergantung kepada diri kita, bukan tergantung kepada Nabi Muhammad. Ini masya Allah seorang wanita salihah mendidik anaknya, memotivasi anaknya. Nak, dari umur kecil beliau itu sudah mendidik anaknya untuk memperbanyak baca solawat. Kalau seumpama ada anak kita misalnya, dari mulai umur 6 tahun kita wajibkan, ayo kamu wajib setiap hari baca salawat 100 kali, pegang tasbih begini. Kalau kita melihatnya suatu waktu dia lagi pegang tasbih, dia baca salawat, kita heran tidak? Heran, kok bisa ya anak sekarang ini, zaman sekarang ada anak yang semacam ini? Ini yang terjadi sekarang ini, sudah kebalik, zamannya sudah kebalik. Tapi kalau anak sekarang pegang PS, sepanjang hari itu sudah biasa. Bahkan terkadang kita tidak menegurnya. Gak peduli itu azan, gak azan, dia gak terus main, gak menjawab azannya dan sebagainya. Itu sekarang. Tapi kalau ada yang ngaji baca salawat, kita heran justru kebalikannya. Ini zaman sekarang ini. Ini masya Allah wanita salih mendidiknya. Nah, kalau kamu baca salawat banyak, kamu dekat pada Nabi Muhammad. Kenapa dunia banyak saja? Kalau seumpama kita, itulah bedanya kita sama Nabi, itulah bedanya kita sama Allah Ta'ala. Kalau kita selalu terus didatangi untuk meminta bantuan dan sebagainya, pasti kita, ya pertama mungkin iya, kita beri, dua kali beri, tiga kali beri, tapi lama-kelamaan ya bosan juga. Tapi kepada Nabi Muhammad, kepada Allah Ta'ala justru sebaliknya. Ini subhanallah, diajarkan semacam itu, baca salawat setiap hari, tambah lagi sampai akhirnya dia bilang, kalau kamu baca salawat maka nanti kamu bisa bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang kalau sudah bermimpi Nabi Muhammad, dia akan mendapatkan 12 kemuliaan kata Imam Ibn Hajar. Di antaranya diampunkan dosa-dosanya, di antaranya orang tuanya itu akan digunakan nanti di akhirat dengan apa, mahkota yang terbuat daripada emas, mahkota kemuliaan. Di antaranya dia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dia akan mendapatkan mahabbah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dia diangkat derajatnya dan sebagainya. Banyak hal yang kita dapatkan dengan mimpi Nabi Muhammad. Tapi hal yang semacam itu bukanlah orientasi orang sekarang. Kalau dikatakan solawat itu memurahkan rezeki, wah lancar. Itu mereka banyak yang mau melaksanakannya. Tapi kalau cuma itu solawat kalau dibaca itu meleburkan dosa, ya cuma leburkan dosa doang. Nah, gitu. Tapi kalau ada iringannya, ada dunianya, kalau baca salawat ini salawat namanya salawat mobiliyah. Kenapa dikatakan salawat mobiliyah? Kalau baca salawat ini dapat mobil gitu. Itu insya Allah semuanya datang meminta ijazah. Nah, tapi kalau salawat biasa yang gak ada hubungannya sama materi dunia, kadang-kadang kita kurang antusias. Ini ibu masya Allah, kamu nak kalau baca salawat terus nak, kamu nanti bisa bermimpi Nabi Muhammad SAW. Termotivasi anak ini baca salawat, ditambah lagi salawatnya sampai subhanallah bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana seorang pendidik kita. Bu, dia gembiranya dia katakan kepada ibunya, "Bu, alhamdulillah Bu, saya semalam bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Apa kata ibunya? "Kamu bermimpi di dalam tidur kamu?" "Gol iya." "Ya. Itu masih kecil. Itu bukan kemuliaan yang besar. Terus baca. Kalau kamu terus baca, maka kamu bisa melihat Nabi langsung dalam keadaan terjaga." Coba lihat. Nah, coba sekarang, wah sudah bikin pengumuman bahwasanya anak saya sudah berhasil mimpi Nabi. Coba lihat, ini pendidikannya tidak beda sama kita. Dibaca lagi, mimpi lagi dalam tidur tapi terus dikatakan itu masih biasa, terus baca lagi sampai suatu waktu subhanallah si anak ini melihat Nabi secara langsung berkatnya salawat kepada Nabi. Sehingga tatkala sudah melihat langsung dikasih tahu kepada ibunya, "Bu, alhamdulillah aku sudah bisa melihat dengan cara langsung kepada Nabi Muhammad SAW." Apa jawaban ibu tersebut? "Nak, sekaranglah barulah kamu itu memulai dengan makomnya orang-orang besar." Tidak katakan orang besar, baru memulai. Nah, itulah orang dahulu. Mendidik anaknya itu supaya dia itu menjadi orang yang dekat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kenapa ya? Sekarang ini baca salawat, banyak solawat yang diperuntukkan untuk bermimpi Nabi. Bahkan ada kitab namanya Kaifiyatul Wusul ila Ru'yatir Rasul. Bagaimana caranya kamu bisa bermimpi Nabi SAW. Isinya semuanya solawat. Bermacam-macam solawat, bermacam-macam amalan, bermacam-macam ijazah yang ada di situ kita praktekkan, kok belum mimpi Nabi juga gitu. Kalau ternyata semacam ini, jawabannya adalah karena Nabi SAW itu adalah seorang yang rahmat. Nabi SAW itu mendapatkan predikat seperti namanya Allah SWT dari saking luar biasanya Nabi SAW. Maksimal, di atas maksimal rahmatnya Nabi kepada umatnya. Sampai-sampai Nabi SAW mendapatkan julukan Ra'ufun Rahim. Tidak ada seorang Nabi pun yang mendapatkan Ra'ufun Rahim kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kalau dia itu paksakan, dalam keadaan kita masih belum siap, dalam keadaan kotor, dalam keadaan banyak dosa, kemudian Nabi SAW akan datang kepada kita, maka niscaya kata Imam Ghazali, badan kita itu akan hancur berkeping-keping karena cahayanya Nabi Muhammad SAW. Justru karena rahmatnya Nabi, Nabi SAW tidak tampak kepada kita. Jangan salahkan salawatnya. Jadi kadang-kadang begitu. Saya sudah baca 5 kali Jumat kok belum mimpi juga. 5 kali malam Jumat belum mimpi juga. Loh, memangnya mimpi Nabi murahan apa? Hanya 5 kali Jumat saja. Terus kamu harus mewajibkan kamu itu dapat mimpi Nabi. Mimpi Nabi itu sesuatu yang besar. Kata Nabi SAW, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yadda." Orang yang bermimpi aku dalam tidurnya, maka dia akan melihat aku dalam keadaan terjaga. Artinya apa? Kalau dia memang ahlinya, di dunia sebelum meninggal dia melihatnya. Kalau dia bukan ahlinya, ketika dia meninggal Nabi SAW hadir ketika pencabutan rohnya. Dan nanti di akhirat akan mendapatkan syafaatnya. Sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang kecil itu. Nanti kan tidak gampang, memimpin Nabi itu tidak gampang. Oleh karenanya persiapkan tempatnya, kata Habib Ali bin Muhammad Habsyi. Persiapkan tempatnya. Jadikan semua fokus kamu itu dalam hal itu. Jadikan semua pikiran kamu dalam hal itu. Jadikan semua semangat kamu itu dalam hal itu. Barulah kamu akan bermimpi Nabi Muhammad SAW. Tidak bertindak tanduk apapun kecuali bagaimana Nabi SAW. Ketika makan bagaimana Nabi Muhammad. Ingat terus, ingat. Itu maksudnya menjadikan semua pikiran kita fokus kepada Nabi Muhammad. Mau tidur, Nabi Muhammad tidurnya bagaimana? Oh, ke arah kanan, berbaring ke arah kanan, menghadap kiblat, membaca doa bismikallahumma ahya wa bismika amut, baca qul huwallahu ahad, qul huwallahu shamad, qul huwallahu nafas, baca ayat kursi, baca tasbih 33 kali. Semua dirasakan, seakan-akan itu diajarkan Nabi dan kita melihat Nabi mengajarkan kepada kita semuanya. Bangun tidur kita lihat apa sunahnya Nabi. Katanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaikan nusyur. Terus baca apa lagi? Ini yang dibaca terus. Jadi terus disambung. Waktu mengambil air wudu bagaimana wudunya Nabi? Nah, kalau sudah setiap hari terus merasa semacam itu, maka dia akan bermimpi Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana ada satu orang, dia datang sama seorang kiai. "Kiai, saya ini ingin bermimpi Nabi Muhammad." "Oh, pengen mimpi Nabi Muhammad?" "Ya, baik kalau begitu datang ke rumah nanti malam." Datanglah si murid ini datang kepada kiainya. Akhirnya oleh kiainya dikasih nasi goreng. Kasih nasi goreng tapi gak dikasih minum. Tahu sendiri kan nasi goreng itu kan panas di perut. Karena panas di perut pengennya apa? Minum. Tapi kiainya gak ngasih minum. Ini termasuk murid dahulu sopan santun. Coba sekarang dia minta sama kiainya, "Kiai belum minum, minumnya belum gitu." Udah dikasih nasi goreng kita minum lagi. Ini orang dulu tidak. Nggak dikasih minum, udah sabar aja dia sampai ketiduran. Ketika malam dibangunkan oleh Nabi, oleh kiainya itu, "Ayo tahajud," katanya. "Gimana tadi sudah mimpi Nabi?" "Belum kiai." "Mimpi apa?" "Mimpi minum kiai," katanya. Begitulah kata kiainya, "Kalau kamu ingin mimpi Nabi, maka jadikan semua pikiran kamu itu untuk Nabi." Itu maksudnya. Kamu kan pikirannya, "Ya Allah, kapan kiai ngasih minum ya? Coba kiai datang pakai ngasih minum ya. Kenapa sih ya kiai ngasih nasi goreng gak dikasih minum ya?" Terus pikiran semua itu kepada Nabi. Gitu loh maksudnya. Sebagaimana kamu tadi pikirannya terus semuanya kepada air, minum. Nah, kalau seperti itu, maka kita akan mendapatkan mimpi Nabi Muhammad SAW. Jadi gak gampang para hadirin. Bahkan subhanallah, salawat itu melancarkan rezeki. Orang kok baca salawat itu melancarkan rezeki. Sudah saya ceritakan kan bagaimana subhanallah diceritakan oleh Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf dalam kitabnya Majmu' Kalamihi. Ada satu orang tidak punya, yang pekerjaannya itu kadang dapat, kadang enggak dapat. Nunggu orang memanggilnya gitu. Suatu waktu dia cari pekerjaan dia enggak dapat, akhirnya dia pergi ke masjid. Sedang ngaso habis sholat, ada pengajian di situ. Sangkanya pengajian ini yang membawa keberkahan itu ke pengajian, membawa kebaikan itu pengajian. Ini pengajian semacam ini, semua yang kita niatkan, kalau kita ada problem-problem di rumah, kesulitan-kesulitan di rumah, hadir di sini, niatkan, ya Allah, anak hadir di sini untuk supaya problem saya ini ada solusinya. Nanti lihat, ini paling mujarab, yang semacam ini paling mujarab. Asalkan betul-betul karena minta kepada Allah Ta'ala, maka dia pulang ke rumahnya akan dikabulkan semua hajatnya. Itu mujarab. Nah ini, kebaikan itu kebanyakan itu datangnya daripada pengajian. Karena apa? Tempat ini tempat yang dipenuhi dengan rahmat Allah. Allah rela tatkala kita datang mau mendengarkan kisah-kisah para solihin, mau mendengarkan ayat Al-Quran, mau mendengarkan titah daripada hadis Nabi Muhammad SAW, maka Allah ridha. Tatkala ridha, maka semuanya hajatnya itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ashidu ya malaikati, saksikanlah wahai malaikatku, anni god ghafartu lahum, aku sudah ampunkan dosa mereka semuanya. Wa anni god aqtaitu mas'alatahum, dan aku sudah berikan mereka itu permintaan-permintaan mereka semuanya, aku sudah berikan. Itu berkatnya majlis taklim semacam ini. Sehingga malaikat komplain juga. Malaikat komplain dengan mata enggak, ya Rasulullah, di situ ada satu orang yang datangnya bukan untuk hadir majlis taklim. Datangnya untuk sesuatu keperluan pribadi. Mungkin di situ ada yang berhutang mau minta hutangnya gitu. Atau yang jualan ada di samping-samping tapi dia itu juga mau hadir gitu. Sambilan jualan sambil dia mau dengarkan. Apa kata Allah Ta'ala? Humul gaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu adalah kaum, golongan yang siapapun yang berkaitan dengan mereka, siapapun yang berdekatan dengan mereka, siapapun yang duduk-duduk bersama mereka, walaupun niatnya bukan sama seperti mereka, mereka tidak akan celaka, justru mereka akan mendapatkan kebahagiaan bersama-sama. Dan aku sudah ampunkan dosanya juga, dan aku sudah kabulkan hajatnya juga, kata Allah Ta'ala. Luar biasa balhatin. Dia mendengar, katanya, orang kalau membaca salawat maka akan dimudahkan rezekinya. Bahkan kalau dibaca oleh orang kaya akan bertambah berkah kekayaannya, tambah pesat banyak kekayaannya. Tapi kalau dibaca oleh orang enggak punya, maka Allah akan memberinya rezeki langsung dari atas langit, katanya. Emang ada hadisnya, walaupun derajatnya itu dhaif, tapi di dalam fadhailul a'mal derajat hadis itu bisa dhaif, kuat dan sebagainya, itu kan karena perawinya. Bukan berarti hadisnya itu pasti tidak sahih. Bukan hadisnya tidak, tapi perawinya. Karena perawinya ada yang dhaif, maka jadilah hadisnya dhaif. Coba perawinya itu sahih, perawinya itu seseorang yang mausuk alih, maka pasti hadisnya itu kuat gitu. Cuma karena yang merawikan orang yang lemah, jadilah lemah juga hadisnya. Jadi bisa berarti hadisnya itu memang benar daripada Nabi Muhammad SAW. Ini orang yang miskin itu dia berpikir, oh iya juga, kenapa kita susah-susah cari pekerjaan setiap hari, lebih baik kita baca salawat saja yang banyak. Siapa tahu Allah Ta'ala akan memberikan rezeki langsung dari langit. Bacalah dia salawat, baca salawat. Terus setiap hari sambil cari pekerjaan itu dia baca salawat. Subhanallah Pak. Ketika dia itu pulang ke rumahnya, kakinya kesandung batu. Ketika kakinya kesandung batu, batunya terkelupas. Begitu terkelupas, subhanallah, di bawah batu itu ada karungnya. Dibuka karungnya ternyata isinya emas, permata dan sebagainya. Dia lihat, masya Allah, ini emas. Gak mungkin ada orang naruh di situ, gak mungkin itu. Jadi seperti tempat, tapi di situ ada semua perhiasan di situ. Gak mungkin itu adalah suatu orang yang nanam itu, gak mungkin itu. Itu dari Allah Ta'ala itu. Sehingga apa katanya dia? Tapi dia heran, katanya orang alim itu kalau orang baca salawat banyak, dia akan dapat rezeki langsung turun dari langit. Ini bukan dari langit, dari bumi. Coba kan beda sama kita. Coba kita mau dari mana saja, di pohon pun diambil juga. Ditutup lagi, dikembalikan, ditutup lagi itu batunya. Enggak jadi diambil. Kasih tahu sama istrinya, istriku, aku kan berkata kepada kamu bahwasanya kalau kita banyak salawat, maka rezeki kita itu datang langsung dari langit. Tapi saya tadi sudah dapat, tapi dari bumi, saya enggak ambil. Waktu dia ngomong begitu, tetangganya Yahudi itu dengar. Tetangganya Yahudi, dia dengar. Akhirnya Pak, si Yahudi ini langsung pergi ke tempat yang ditunjuk. Ternyata benar, dibuka ada karungnya itu. Dibawa semuanya. Dibawa ke rumahnya, dibawa ke atas loteng. Begitu dibawa, dibuka, subhanallah, berubah. Yang tadinya emas, berubah menjadi ular, kalajengking dan sebagainya. Marah itu si tetangga itu, kurang ajar ini tetangga muslim kita. Dia memang sengaja ingin menjebak kita supaya kita disengat oleh ular dan kalajengking. Akhirnya Pak, kemudian itu dilempar dari atas. Dilempar dari atas, biar kita lempar saja kepada tangga. Begitu dilempar, berubah lagi menjadi emas. Barulah kemudian si muslim mengatakan, nah saya kan berkata apa istriku, kalau kita banyak baca salawat, datangnya itu langsung dari langit. Ini, datang dari langit. Jadi rezeki kita enggak bagaimana-mana berkat salawat. Akhirnya kita minta kepada Allah Taala, semoga hajat kita dikabulkan Allah Taala, semoga kita menjadi pencinta-pencinta salawat, semoga kita mendapatkan barokah salawat, semoga kita hidup kita bahagia karena salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hadini yaqulun salawat wa sallallahu al-Fatihah.